curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha, 104,2 Yes Radio, kebanggaan Cilacap. Aduh lah, rasanya senang banget kayak gue ya, gak bisa ketemu maning karo nyokaki sampe deh. Naring acara curanmor, curan perasaan dan humor. Singoran dan Nadia dan dunia gue kurang Yes Radio membangkan Cilacap. Oke dulurnya udah cerita apik banget kayak yang gue panjenengan sedojo. Janjane kita ingin membuktikan antara Amerika, Indonesia karo Jepang gue sing paling desit menemukan alat komunikasi janjane negara di jane. Karena pertemuan antara tiga orang dari tiga negara. Jajal kajang apa yuti ini baik. Buat tiga kajang apa? Sejenane Amerika gue merupakan negara sing paling jos sedunia. Jenengane presiden bewis jos bus. Negara paling jan mutakhir teknologine urung ana sing bisa ngalahkan Jepang utawa Indonesia dah kutin lempin. Urung ana apa-apane. Amerika kayaknya. Bola balik. Omongin aja. Tadi bang gue aja sombong. Tadi bang gue aja kaken balmar. Apa? Aja karpe ngara menangin karpe darat. Orang tadi. Wis. Orang sebenar yang. Kena ke tujuannya darat. Tendu kumpul. Jepang, Indonesia, karo Amerika. Gue adalah untuk membuktikan. Janjane sing paling mutakhir teknologi ini siapa disit? Apa negara Jepang? Apa negara Amerika? Apa negara Indonesia? Ya jelas Amerika ya, Amerika ya. Lah Amerika kucis. Aduh, lah panganane paling butter roti ge. Perkenalkan nyombong Indonesia ge ya. Panganane kentang ireng, benesuk tuh pasane bangan, seplastik 1500. Amerika ya, paling banter ya, roti dah. Bapak Indonesia aja kurang ajar kok ya. Sini kita buktikan saja, kita akan berbicara mengenai penemuan pertama alat komunikasi. Sini tugasnya dewek adalah menggali utama ngedukin lemah-lemah sing segawan yang kue-kue pada karanyong. Jerone sepira sekarang pengguna. Sing penting, dewek kudu bisa menemukan satu barang utama satu alat sing bisa membuktikan bahwa teknologi tercanggih untuk bagian komunikasi gue adalah nek ora Jepang, Amerika, Indonesia. Dari genteng bayang kok pada nemu apa udah pada ngeduki lemah. Nomor siji siapa ke? Nomor siji Amerika. Oh Amerika, ora apa-apa. Neng macul ku apa ka Amerika? Macul, sorry. Kayaknya ngoro bulldozer ke. Masa bulldozer suaranya kayak bakul-bakul, woy. Oh, rapapa. Si penting bisa mau ngeduki lemah. Orang urusan, orang urunan, orang duet, minggir. Nyontek ngeduk lemah, nyong, minggir. Bismillahirrahmanirrahim, keduk. Ya, Indonesia. Jepang, gue terutama Jepang gue yang melak sendiri jajal melak ya, ya. Terima ya. Dia yang wis menggali tanah nyong lemah nyong sejauh sedalam 1 kilometer. Nyong gali 1 kilometer nyong nemu ge tembaga. Nyong ge nemu tembaga, kabel tembaga. Ini membuktikan bahwa Amerika 100 tahun yang lalu ini sudah menggunakan kabel tembaga untuk berkomunikasi. Jajal wis. Jepang ada Indonesia, kalah mbok, balik gasik bae kena, matun apa becak apa anu. Atulah buka-buk ya kenangan anang sangkal putung. Wong Amerika, perkenalkan nyolong Jepang. Negara Jepang wis terkenal nang bibi sing jenis TV montor. Sing jenis apa, boy, gue mesti produknya produk Jepang. ngandel, nyos ngandel. Orang kur motor, orang kur TV tok. Ya sing tok kan digawali bakul rombengan mbok produksine Jepang ya, mbok. Kae sejen kae Jepang jenengane untuk Jepang. Jepang wae. Oke Jepang ya, ya wis. Negara Jepang kuwi lebih dhisik menemukan alat-alat komunikasi daripada negara Amerika. Amerika niki pira? Ngeduk lemah sekilometer untuk apa kowe? Kabel tembaga. Membuktikan bahwa Amerika itu sudah mengadakan komunikasi dengan menggunakan kabel tembaga 100 tahun yang lalu. Nyong Jepang bagiannya nyong sih ya. Nah buktinya ini nggak apa lemah teket duke enak nyong 5 km nyong usin nembu. Alat apa baik barang atau apa baik sih bisa membuktikan bahwa negara Jepang itu paling maju dalam dunia teknologi komunikasi. Amerika, Indonesia, kandane iki. Kandane ngene. Ngarep iki kandane apa ora padha? Hah? Padha kandane apa ora padha rukuk nang kene. Nyong wakil saka negara Jepang. Nyong ngomong bola-bali ngantek lambene burung garing. Keh, nyong seduk lemah 5 km jerone, nyong nemu alat sing jane optik apa? Optik. Optik hidayat. Optik. Wow, ya sih. Optik ya. Ini membuktikan bahwa 500 tahun yang lalu negara Jepang gue telah berhasil menemukan salah satu alat komunikasi yang menggunakan optik. Ya wis lah nyong aku kalah nyong. Ya nyong aku kalah nyong. Pancen kalah. Siki bagian Indonesia ke Indonesia kuat melu main apa rokwe? Kuat melu lomba apa rokwe? Kumat tambit banget mau jan. Enggak bisa apa jan eh? Bisa apa? Daripada lomba, gak pernah aja memandang rebutan bener banget mau ke. Nyong pengen membuktikan bahwa Indonesia gue pancen negara paling maju dalam dunia teknologi. Ya wis ngono. Iya ngono dhisik nyong ndok tong dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiul Mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al Fatihah. Kowe Kang. Indonesia demagang banget ke ya. Ngeduk 100 km suwe pontentene. Barang 100 km udah ngeduk lemah ke bang Indonesia langsung ngorong-ngorong kang juru lemah. Kayaknya nemu sesuatu ke jati lagi bayu. Hei, mau Jepang, mau Amerika ke kadane. Nyoke lagi di kedalaman 100 km di bawah permukaan tanah. Woi, ke nyong pancen orang nemu apa-apa. Tapi kami warga negara Indonesia sudah bisa menyimpulkan bahwa sejak zaman purba kala gumien, kemong Indonesia gara ketinggalan zaman. Wong Indonesia nyanggok teknologi wireless. Ngerti wireless apa ora? Mixing orang nganggok kabel kae lho, yo kan gua karo kean. Nah, ge mbok, mang suarane nyong wis genah, mbok. Wah, ge ya suarane nyong ora perlu, mbok. Aduh, rak lembung gareng. Aduh anak-anak bae pola-pola wong Indonesia ya. Ujarku nang jero 100 km kan nemu apa mbok, kalian ora nemu apa-apa ya. Kur gara-gara suarane kerungune menggema terus dadi jarane gemuyan lagi zaman purba kala. Indonesia nganggo teknologi wireless ya, mic tanpa kabel ya. Dah. Demagang teman. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.